Seorang yang tulus akan tahu apa yang ditolaknya untuk menjaga kemurnian dari ketulusannya. Itu. Pak Mario, ya. Ketulusan cinta itu apakah merupakan sebuah bawaan lahir atau sebuah proses dengan segala pengorbanannya di dalam hidup ini? Bersama kelahiran kita diilhamkan semua kualitas kita untuk menjadi orang baik. Nah, yang dilahirkan menjadi orang baik juga tahu yang tidak baik. Masalahnya apakah kita berpihak kepada kualitas kelahiran kita yang baik atau memilih menjadi tidak baik karena kelihatannya menjadi baik itu kok susah ya? Ya kan? Harus jujur, harus ini. Kalau yang di sini seperti tidak ada batasan ya. Betul, tetapi orang bebas itu betul-betul ada di dalam kebaikan. Nah, di konsep kasih sayang tadi, kalau orang betul-betul mencintai, dia tidak mungkin merusak. Karena kasih sayang itu membangun. Kasih sayang itu memperbaiki. Dan perhatikan, seluruh nama mulia Tuhan itu, perhatikan, semua dasarnya adalah kasih sayang. Beliau yang maha perkasa, itu karena menyayangi kita. Beliau yang maha adil, karena, ya Pak. Jadi struktur keseluruhan kekuatan di alam ini adalah kasih sayang. Terima kasih jawabannya, Pak Marus. Penanya berikutnya, silakan. Ah, Ibu. Wow. Yes, Ibu. Selamat malam. Selamat salam malam. Super. Salam super. Ibu. Saya Ani dari yes, Jakarta. Ibu Ani. Ya, wanita harus menjadi kekasih, sahabat dan ibu. Bagaimana sedikitannya dengan satu ayat mengatakan bahwa wanita berasal dari tulang rusuk pria. Oke. Okay. Bahwa wanita diciptakan dari rusuk kita, tidak tahu yang mana ya, tetapi diambil gitu kelihatannya, dan rasa sakitnya sampai sekarang masih ada kadang-kadang. Karena hilang. Itu tidak berarti dia kurang daripada kita karena satu rupiah, jangan pernah Anda sepelekan karena satu miliar kurang satu rupiah tidak jadi satu miliar. Seorang pria sebagai manusia tidak utuh tanpa wanita itu. Dan pertanyaannya, dari semua wanita yang bisa Anda pilih, mengapa wanita itu? Mengapa Anda dibuat tidak bisa tidur? Mengapa Anda dibuat aroma dari rambutnya, gemulainya? Saya pilih istri saya dulu karena kalau mencubit tidak sakit. Kalau saya ganggu memukul tidak sakit, tapi setelah menikah uppercut dan jabnya itu. Wanita itu, kalau Anda perhatikan, bukan hanya untuk pertumbuhan Anda, tapi juga untuk pruning, untuk pembentukan pohon bonsainya yang cantik tadi. Jadi kalau dia adalah bagian dari diri kita, sebetulnya wanita yang Anda nikahi itu Anda temukan kembali. Karena dia berasal dari Anda. Itu. Menyenangkan sekali pembicaraan mengenai wanita dan cinta di dalam keluarga. Kami segera kembali, ingat ada 02158304050 untuk Anda yang interaktif bersama kami. Tetap di Mario Teguh, Golden.